إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada malam hari ini, malam Selasa, yang insya Allah kita berada pada malam ke-20 Rabi' al-Thani atau Rabi' al-Akhir 1444 Hijriah, kita berkumpul di masjid ini barakallahu fikum untuk membahas salah satu materi yang teramat sangat penting. Akan membahas salah satu masail yang boleh dikata min ahammil umur, di antara perkara-perkara yang terpenting, yaitu sebagaimana telah diumumkan temanya terbiah atau pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Ayuhal ikhwah, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, semoga Allah jadikan ana dan antum termasuk al-mu'minin. Bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ayat ini mengandung khitab, panggilan terhadap kaum mukminin, ahlul iman. Allah panggil dengan panggilan iman. Karena al-mu'minin, mereka lah yang qalbu, hati, dan langkah-langkahnya disinari oleh cahaya iman, yang siap untuk memenuhi panggilan ini, yang siap dengan sepenuh hati untuk memenuhi ajakan dan perintah Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Redaksi kedua ini lebih khusus sifatnya kepada para penanggung jawab, kepada para penanggung jawab rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum, bentengi diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga meliputi istri dan anak-anak. Ayat ini sebenarnya merupakan salah satu dalil bahwasannya tanggung jawab pendidikan pada hukum asalnya adalah tanggung jawab orang tua. Lebih khusus dalam hal ini pimpinan rumah tangga, yaitu suami, ayah. Di hadapan anak pribadi sekarang ini, para ayah insya Allah mayoritasnya. Sehingga kajian kita dengan tema yang telah disebutkan ini lebih berkaitan dengan kita semuanya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka siapkan iman, siapkan diri kita sebagai mukminin menyambut perintah ini. Dan beristianalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Meminta tolong kepada Allah untuk bisa mewujudkan perintah ini. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sehingga kita tahu dari ayat ini bahwa tanggung jawab pendidikan pertama dan utama ada di pundak pimpinan rumah tangga. Perintahnya adalah membentengi diri kita dan juga keluarga serta anak-anak dari siksa api neraka. Sementara di situ ada asbab, sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada al-azab yang telah disebutkan dalam Al-Quran was-Sunnah. Sehingga seorang mukmin yang berkomitmen karena Allah tabaraka wa ta'ala untuk menjalankan perintah ini membutuhkan pengetahuan dan ilmu apa saja perangkat yang dengannya, amalan yang dengannya, sebab-sebab yang dengannya kita sebagai pimpinan rumah tangga bisa membentengi diri kita dan keluarga, sehingga masalahnya tidak bisa lepas dari thalabul ilmi, pengetahuan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah serta hukum-hukum yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam kitabnya Al-Karim dan disebutkan oleh nabinya alaihi assalatu wassalam. Ayuhal ikhwah, maka siapkan diri kita untuk mengamalkan perintah ini dengan talabul ilmi. Siapkan diri kita untuk meluangkan waktu, pikiran dan tenaga menuntut ilmu, belajar agar bisa menunaikan amanah ini. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat sampai kepada pemilik-pemiliknya yang berhak. Anak istri kita memiliki hak yang ada di pundak kita untuk menunaikannya. Arahan, bimbingan, contoh, teladan, memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang mungkar. Tentu tidak mungkin dan mustahil seorang bisa menunaikan amanat ini, memerintahkan keluarganya dan anak-anaknya kepada yang ma'ruf, kalau dia tidak tahu apa itu ma'ruf. Dan tidak mungkin dia mencegah mereka dari yang mungkar kalau dia tidak tahu apa itu mungkar. Apa saja di bidang iman, mungkar di bidang tauhid, mungkar di bidang ibadah, mungkar di bidang akhlak, dan yang lainnya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nabi mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faqih, fahim, alim, mengerti, memahami urusan agamanya. Yang dengan itu dia bisa mengamalkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Tanpa al-fiqhu, tanpa al-ilmu, tidak mungkin. Maka dari itu saya mengajak diri saya dan semua teman-teman dalam rangka mengamalkan perintah dalam ayat pertama tadi, untuk mari kita bersama-sama sungguh-sungguh serius bertalabul ilmi. Pendidikan tadi saya katakan tanggung jawab terbesar itu ada pada para pimpinan keluarga. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan amanah itu kepada kita sebagai ayah dan sebagai suami. Sementara Nabi juga mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah penanggung jawab dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawabannya yang sudah diamanahkan. Di antaranya Nabi kita mengatakan ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pria, seorang suami adalah penanggung jawab, pembina, pembimbing atas rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu. Baru kemudian setelah itu disebutkan penanggung jawab kedua, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang istri adalah penanggung jawab di rumah suaminya terkait perkara-perkara, hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab istri, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Ayuhal ikhwah, kalau dalam tema kita disebutkan bahwa pendidikan atau tarbiyah adalah tanggung jawab bersama, adalah meliputi tiga pihak. Pihak pertama ayah, dan itu kewajiban tertinggi ada padanya. Pihak kedua adalah ibu, sebagai urutan kedua tanggung jawab ini. Yang ketiga adalah para mudarrisin, para duat, yang kemudian terkumpul tanggung jawab tiga pihak tadi di sebuah lembaga pendidikan yang disebut atau dinamakan dengan ma'had atau pondok pesantren. Pendidikan merupakan tugas yang sangat besar, yang tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Pendidikan yang memiliki tujuan yang sangat besar, tujuan yang jauh ke depan, membutuhkan persiapan-persiapan yang banyak, yang berat. Karena pendidikan ini bukan ingin menciptakan kepandaian dan kepintaran, tetapi dengan izin Allah dan pertolongannya ingin melahirkan kesolehan. Soleh akidahnya, sehingga harus disiapkan sistem dan kurikulum kesolehan dalam bidang akidah. Ingin dengan izin Allah melahirkan kesolehan dalam bidang manhaj, maka perlu disiapkan sistem dan kurikulum untuk melahirkan kesolehan manhaj. Begitu juga kesolehan dalam bidang ibadah, muamalah, akhlak, dan itu semua adalah sebuah proyek besar bagi yang mengerti. Proyek besar bagi orang-orang yang punya harapan kesolehan untuk dirinya, keluarga, dan anak-anaknya. Sebuah proyek besar bagi seorang yang memahami dan mengerti tantangan dakwah yang sangat besar. Ayuhal ikhwah, sering disebutkan bahwa anak-anak kita ini yang sekarang masih berumur di bawah 10 tahun atau sebagiannya belasan tahun, yang sekarang sebagian mereka ada di hadapan kita, mereka adalah orang-orang yang akan hidup setelah kita dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka besar kemungkinan, semoga Allah menolong anak-anak kita ini, akan hidup di masa yang jauh lebih berat. Jauh lebih besar tantangannya. Tantangan syubhat di berbagai bidang akan menghadang mereka. Mereka harus berjuang. Mereka harus menyiapkan diri sejak sekarang. Imannya, akhlaknya, kesolehannya, ibadahnya, kepeduliannya, sampai urusan kesehatannya, fisiknya. Karena mereka akan menghadapi tantangan yang besar. Dengan izin Allah semata tentunya. Kemudian, upaya dan kesungguhan kita sangat menentukan nasib mereka. Apakah mereka akan menjadi generasi yang kokoh, pemberani, kuat, istiqamah, pantang mundur, memiliki kecukupan dan kematangan ilmu untuk menghadapi tantangan di dunianya nanti. Sekarang waktunya menanam. Sekarang waktunya menyemai. Sekarang waktunya untuk mulai merawat tanaman tadi sehingga tumbuh selamat dari berbagai penyakit yang mengganggunya. Terlindungi dari berbagai bentuk hama yang akan merusaknya. Sekarang waktunya. Jangan sampai datang waktu kita hanya bisa gigit jari. Jangan sampai datang waktu hanya penyesalan yang ada. Kenapa dan mengapa dulu tidak begini? Kenapa dan mengapa dahulu kami tidak bersungguh-sungguh? Kenapa dan mengapa dulu kami tidak memerintahkan mereka dan mengarahkan kepada yang ma'ruf, menyiapkan sistem pendidikan yang baik? Itu penyesalan, tetapi korban di depan mata kita. Ayuhal ikhwah, pendidikan atau tarbiyah adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak ada waktu kita bersantai-santai. Kita boleh, dan bahkan beberapa kondisi bisa wajib, menyiapkan dan mencarikan kebutuhan duniawi mereka. Makan, minum, pakaian, dan beberapa kesenangannya dalam batas-batas syariat. Tapi ingat, itu bukan tujuan utama. Kita sebagai orang tua dengan terpaksa bekerja dari pagi hingga siang atau pagi hingga sore, bahkan sebagian pekerjaan itu menuntut untuk dia meluangkan waktu dan tenaganya di malam hari. Tapi jangan lupa bahwa aset terbesar dan termahal yang ada dan Allah berikan kepada kita adalah anak-anak kita ini. Aset termahal dan paling berharga mereka-mereka ini. Tantangan syahwat akan menghadang mereka dan menghancurkan mereka dari semua pintu, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Mereka sekarang dikepung oleh tantangan syahwat. Kita harus menyadari keadaan ini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah itu lebih kecil biayanya insya Allah dibandingkan mengobati. Sakit dan korban yang akan muncul lebih sedikit dibandingkan ketika telah ditimpa. Sebagaimana dikatakan, al-wiqayatu khairum minal ilaj. Upaya pencegahan itu jauh lebih utama dan dikedepankan dibanding mengobati. Yah, kalau sudah sakit terpaksa harus mengobati, tetapi banyak yang harus dikorbankan. Ayuhal ikhwah, antum semua tahu insyaAllah bagaimana atribut dan syiar-syiar kekufuran dan kesyirikan itu ditawarkan dan dijajakan secara intensif, masif, ditawarkan dan dijajakan dengan kemasan dan rayuan-rayuan yang menarik. Sementara kita yang alhamdulillah dengan izin Allah sedikit mengenal al-haq, sedikit mengenal tentang sunnah, dan juga sedikit mengenal tentang tauhid. Semoga Allah terus menambahnya. Kita belum menawarkan kepada umat barang-barang berharga tadi dengan cara yang sebaik mungkin. Kita kalah gencar, kita kalah perjuangan, kita masih cenderung santai. Mereka siang malam berdiskusi, baik dari kalangan kaum liberal, melakukan diskusi-diskusi, baik antar sesama mereka di negeri ini ataupun harus bekerja sama dengan tuan-tuan mereka di Eropa dan Amerika sana. Mendiskusikan dan mensimulasikan langkah-langkah mereka. Dan itu berkesinambungan. Di samping mereka menyiapkan langkah-langkah keluar ke eksternal untuk menyebarkan liberalisme atau upaya liberalisasi, menjadikan umat ini umat liberal akidahnya, liberal akhlaknya, liberal muamalahnya, liberal pendidikannya, liberal rumah tangganya. Mereka juga melakukan persiapan dan langkah-langkah internal, konsolidasi internal. Ta'awun yang terus ditingkatkan antar mereka. Kita sebagai insyaAllah ahlul haq, ahlus sunnah, harus lebih gigih, lebih sering berkonsolidasi, lebih sering untuk mengevaluasi langkah-langkah kita ke internal dan eksternal. Belum lagi kita berbicara tentang jenis ahlus syubhat yang kedua dari kalangan kaum Syiah. Mereka mendidik anak-anaknya, mempersiapkan anak-anak mereka di dalam dan luar negeri untuk menjadi para da'i-da'i yang akan bertempur dengan gigih mengajak manusia kepada akidah Syiah Rafidhah. Gak cukup waktu untuk menceritakan langkah-langkah mereka di banyak bidang. Teramat penting untuk menyadarkan ahli sunnah bahwa kita sedang dikelilingi oleh bahaya. Kalau sekarang kita tidak segera berbuat dan banyak merujuk kepada Allah, tidak sekarang kita segera membenahi sikap dan sifat tawakal kita kepada Allah yang diiringi dengan perbuatan, perjuangan, pengorbanan. Ya, kalau kita merasa lelah, Ustaz, waktunya sempit, saya punya urusan ini dan urusan itu. Antum kira orang-orang liberal juga tidak mencari maisha, tidak ada pekerjaan, tidak ada tantangan, tidak sakit? Antum kira orang-orang Syiah, Khawarij, tidak lelah? Lelah mereka. Barakallahu fikum. Sama-sama berjuang. Mereka berjuang untuk menebarkan kebatilan, mempengaruhi umat dan mengajak mereka kepada kebatilan. Kita berjuang, berbuat, mengajak diri kita dan umat manusia ini kepada kebenaran. Mereka ahlul batil, kaum khawarij, dari kalangan radikalis teroris, juga mengkader anak-anak mereka. Tapi cara pengkaderan yang batil, mulai dari urusan manhajnya, manhaj takfiri, sampai urusan fisiknya, dilatih anak-anak mereka itu. Kuat fisiknya, pemberani, memiliki skill. Dalam perkara-perkara yang dilarang secara syar'i dan oleh aturan negara. Mereka berkorban dunianya. Mereka berkorban apa yang mereka miliki. Bukankah kita lebih pantas untuk berkorban? Ayuhal ikhwah, kita ingin mempersiapkan putaran berikutnya dari pertandingan estafet yang berkelanjutan. Kita harus menang di putaran ini. Kita harus kokoh di putaran pertama demi menyiapkan anak-anak kita di putaran kedua. Jangan sampai di putaran pertama kita melemah. Yang menjadi beban atau menerima getahnya adalah anak-anak kita di putaran kedua. Karena kita di putaran pertama tidak bersungguh-sungguh, tidak berkorban, tidak serius dengan segala tenaganya. Kalau kita menang di putaran pertama, besar peluang anak-anak kita akan menang di putaran kedua. Kita harus mampu dengan izin dan pertolongan Allah menyerahkan tongkat estafet dakwah, tongkat estafet pendidikan kepada anak kita dengan cara yang terbaik. Dan mereka akan menerimanya dengan posisi, kondisi yang terbaik saat menerima tongkat estafet itu dari ayahnya. Dia siap untuk melanjutkan perjuangan, persaingan di putaran kedua. Kita dalam pertandingan besar. Musuh kita banyak. Lawan-lawan kita itu bisa bersatu demi menjatuhkan kita. Tapi kita punya Allah. Kita punya Allah. Maka dari itu jangan jauh dari Allah. Kita punya Allah. Mendekatlah kepada Allah. Kita butuh pertolongan Allah dalam perjuangan besar ini. Yang kalau bukan karena pertolongan Allah, hancur kita. Dan kalau Allah menolong kita, enggak ada satu kekuatan pun, walaupun bersatu padu, yang mampu mengalahkan kita. Allah mengatakan, Iyansurkumullah, fala ghaliba lakum, wa iyakhdulkum, فَمَنْ دَلَّذِي يَنْسُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. Jika Allah menolong kalian, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mengalahkan kalian. Tapi ketika Allah sudah membiarkan kalian, tidak memberikan pertolongan, Allah biarkan kita. Siapa lagi kata Allah yang mampu menolong kalian selain Allah? Ayuhal ikhwah, kita perlu banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan talabul ilmi, dengan ibadah dan berbagai bentuk perjuangan. Allah mengatakan, In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, dengan apa menolong agama Allah? Allah enggak butuh kita. Tapi Allah ingin tahu kejujuran kita. Allah tidak butuh kita. Tapi Allah menyiapkan sebuah rahmatnya yang sangat besar, yaitu al-jannah, yang tidak bisa masuk ke sana kecuali harus melalui proses. Yang Allah katakan, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk jannah sementara belum datang kepada kalian musibah, ujian seperti yang telah menimpa orang-orang yang sebelum kalian? Telah menimpa kepada mereka al-ba'sa wad-dharra, kemiskinan, kekurangan atau penyakit ditimpa oleh itu, dan ditimpa oleh goncangan mental karena ancaman-ancaman, teriakan-teriakan musuh, syubhat-syubhat musuh, dan syahwat-syahwat yang mereka tawarkan membuat goncangnya hati seorang hamba, lemahnya hati seorang hamba. Sampai-sampai seorang Rasul yang diutus dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan mata nasrullah, karena dahsyatnya ujian itu. Kapan ini pertolongan Allah akan datang? Kapan? Karena dahsyatnya, emergensi, darurat, gawat. Kita belum diuji yang seperti itu. Kita belum diuji, semoga tidak. Ayuhal ikhwah, kita mulai sedikit tergambar bahwa tantangan kita besar. Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi korban kelalaian kita dan kurangnya perjuangan kita. Maka dari itu, ayuhal ikhwah, pendidikan yang besar ini tidak mungkin berjalan sendiri. Satu pihak tanpa yang lainnya. Tiga pihak yang tadi saya sebutkan, ayah, ibu, dan lembaga pendidikan. Tiga pihak ini harus menjadi suatu kekuatan yang kokoh, yang satunya menguatkan yang lainnya. Yang Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duha ba'da wa syabbaka baina asabi'ihi. Perumpamaan seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya dari sisi ketergantungannya, kebutuhannya, interaksinya, keterkaitan satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan. Luar biasa Nabi kita memperumpamakan, memberikan permisalan-permisalan, memvisualkan agar kita lebih mudah memahami. Bagaikan satu bangunan, antum lihat bangunan ini, ada sejumlah tiang, baik yang tertanam di dalam tembok itu, yang sebelahnya, yang di kanan, yang di kiri, di depan dan belakang. Semuanya ini tiang menyanggah. Dia berdiri di atas pondasi. Kalau ada satu tiang ini yang keropos, melemah, dan tidak segera dibenahi, dia akan membebani saudaranya. Saudaranya harus berjuang untuk mempertahankan diri. Kalau tidak mampu, karena dahsyatnya beban dan tantangan, dia akan juga roboh. Begitu selanjutnya yang berikutnya dan berikutnya. Ini atap yang nampak kuat, nampak indah, dia lemah tanpa tiang-tiang tadi. Tiang-tiang itu kalau tidak didukung dengan atap ini tadi dan apa segala yang ada di sananya, penerangan dan yang lainnya, tak berfungsi dia untuk orang bisa berteduh di bawahnya, tidur dengan nyaman, duduk dengan nyaman. Tak berfungsi itu bangunan. Sehingga semuanya ini saling membutuhkan. Demikian Nabi mengatakan, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duha ba'da. Sudahkah kita siap menjadi kal-bunyan? Sudahkah kita siap, tiga pihak tadi, ayah, ibu, dan lembaga pendidikan, untuk menjadi semisal satu bangunan yang kokoh, saling menguatkan, saling peduli, saling berjuang. Masing-masing berjuang menahan bebannya. Berjuang mereka menahan beban. Nah, barakallahu fikum. Jawabannya kita harus siap. Karena Nabi kita menghimbau, memerintahkan. Pendidikan ini, sekali lagi, kalau hanya pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang disiapkan berta'awun dengan para orang tua, yang disiapkan dan dirikan untuk berta'awun dengan ayah dan ibu dari putra-putri ini, tidak didukung sepenuhnya oleh sang ayah dan sang ibu, maka pendidikan itu akan roboh. Bukan lagi pincang, tapi roboh dia. Bisa sampai ke seakar-akarnya. Ayuhal ikhwah, maka dari itu diharapkan kepada para orang tua, baik posisinya sebagai kepala rumah tangga dan juga ibu rumah tangga, untuk menjadikan amalan pendidikan ini bagian terpenting dari hidup antum. Jangan dinomorduakan. Jangan dijadikan sambilan. Jangan ada yang merasa bahwa tugas antum sebagai orang tua hanya sebatas membiayai biaya pendidikan, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan pendidikan, alat tulis dan yang lainnya. Itu hanya salah satu sisi dari sejumlah sisi tanggung jawab. Para orang tua harus mengetahui rencana-rencana pondok. Para orang tua harus bisa memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para mudarris dan mudarrisah. Para orang tua harus berjalan seiring dengan pondok pesantren, dengan para mudarrisin dan mudarrisah, para ustadz dan ustadzah, dalam mengawal pendidikan itu tuh sampai pada titik terakhirnya dengan baik dan selamat. Harus ada upaya itu. Majelis ini saya lebih mengarahkan materi kepada para orang tua. Insyaallah setelah majelis ini kami akan duduk bersama dengan para mudarrisin, para pengurus ma'had atau pondok pesantren untuk bermusyawarah, untuk mengevaluasi, menampung berbagai tantangan dan keluhan dan mencarikan jalan keluarnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi materi malam ini lebih saya khususkan kepada posisi kita sebagai ayah dan juga ibu. Anak-anak ini membutuhkan keteladanan dari para orang tua. Membutuhkan uswah. Contoh di berbagai lini yang mereka pelajari dari pelajaran-pelajaran di lembaga pendidikan. Mereka membutuhkan keteladanan dari para orang tua, dari sisi ibadah, semangat ibadah, abi dan ummi. Karena mereka melihat praktek apa yang mereka dengar dan mereka pelajari di pondok pesantren, di rumah. Rumah adalah tempat praktek yang sangat sensitif. Kalau anak-anak melihat, mendapati abi dan ummi sangat rajin beribadah, maka itu sebuah pendidikan yang besar. Melihat abi dan ummi rajin melakukan sujud dan rukuk di siang dan malam, anak-anak pun mendapatkan pendidikan. Oh, ini praktek yang aku dapatkan di ma'had atau di pondok. Anak-anak mendapatkan praktek, melihat langsung contoh apa yang mereka pelajari. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mereka belajar tentang kewajiban menuntut ilmu agama. Mereka mengetahui dalil-dalil tentang keutamaan talabul ilmi. Dan bahwasanya talabul ilmu itu adalah amalan yang sangat terhormat. Mereka mendapati abi dan ummi sangat serius belajar. Menghadiri ta'lim, serius, menyiapkan kitabnya, menyiapkan buku catatannya. Abi dan ummi pulang membawa rekaman ta'lim, di rumah diulang, dicatat, didengar kembali. Anak-anak melihat betapa abi dan ummi menghormati ilmu. Abi dan ummi yang sudah berumur masih serius belajar, maka aku sebagai anak-anak yang masih lebih kuat harus lebih rajin belajar. Anak-anak belajar di sekolah atau di ma'had tentang beberapa amalan soleh seperti zikrullah, baik itu yang terangkum dalam zikir pagi dan petang. Mereka belajar, mereka bukan cuma belajar lafadznya, tetapi himbauan-himbauan syariat untuk memperbanyak zikrullah. Mereka belajar himbauan dan dalil tentang memperbanyak istighfar. Di mana mereka melihat praktek itu? Di rumah Abi dan Ummi. Jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh. Ini adalah pendidikan mental dan iman. Bagaimana anak-anak menghormati zikrullah. Mereka belajar perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk banyak beristighfar, dan Rasulullah mengabarkan wa inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah, bahwasanya aku beristighfar dalam sehari 100 kali. Sebagian anak-anak itu juga belajar hadis yang diberitakan oleh sahabat Abdullah ibni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid yaqulu Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur, Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah. Coba renungin baik-baik. Kata Ibnu Umar, kami bersama beberapa sahabat menghitung, berarti serius ini, menghitung Nabi mengucapkan doa istighfar tadi, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur, dalam sekali majlis, sekali duduk 100 kali. Berarti ucapan Nabi kan didengar oleh sahabat. Tahu bahwa yang diucapkan itu Rabbighfirli wa tub 'alayya, bukan subhanallah walhamdulillah. Berarti mereka mendengar Nabi mengucapkan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kemudian disebutkan bilangan 100 kali, bukan kurang lebih, tapi dipastikan 100 kali, menunjukkan serius menghitung. Berarti mereka menghormati dan menghargai sunnah Nabi, menghormati dan menghargai zikrullah dan istighfar. Perlu kita hidupkan di rumah kita, perlu kita mempraktekkan, berjuang untuk mempraktekkan. Ya memang sulit. Secara praktek kita baru beristighfar 5 atau 7 kali bisa bertahan 10 kali sudah luar biasa. Biasanya banyak hal yang akan mengalihkan kita. Pekerjaan, tangisan anak, dering telepon, dan berbagai urusan. Tiba-tiba kita baru 7 kali lupa di pagi hari, baru ingat sore. Iya, tadi pagi anak baru 7 kali. Sudah berlewat-lewat waktu panjang. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis konsen, serius, khusyuk, bertahan mengucapkan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur, ya Allah ampuni aku dan berikan kepadaku taubat, kesesungguhnya engkau maha pemberi dan penerima taubat, dan engkau maha pengampun. Anak-anak kita melihat umminya seperti itu di rumah. Ummi kalau duduk mengucapkan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Sebentar lagi adiknya nangis, si bayi, Umi sibuk dengan mengurus bayi. Selesai duduk lagi sambil menggendong bayinya, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kakak-kakaknya melihat, mendengar, menyaksikan itu sebuah pendidikan yang sangat besar, akan melahirkan anak-anak yang kokoh, khusyuk, konsen. Jadi pikiran anak-anak kita tidak melulu mau main apa setelah ini. Aku ingin permainan itu, aku ingin alat ini, aku ingin pergi ke sana. Karena anak-anak melihat. Umi di dapur memasak sambil mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Anak pergi ke ruang tamu atau ruang depan, ada abi sedang duduk. Abi juga mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Di sore hari melihat abi duduk di depan pulang bekerja memegang Al-Qur'an membaca bismillahirrahmanirrahim. Betapa indahnya pendidikan dan akan melahirkan hasil yang besar, yang kokoh dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak melihat, mendapati abi dan umi orang yang paling terdepan dalam berta'awun. Melihat diajak abinya membersihkan masjid. Mau kemana abi? Abi pulang kerja ingin ke masjid membantu pondok menyapu masjid. Hah? Abi mau menyapu masjid. Mungkin si anak diam, tidak bisa berkomentar dengan lisannya, tetapi dia menyimpulkan dari apa yang dia pandang dan dia dengar. Abiku pulang bekerja, berangkat melangkah ke masjid, ingin membersihkan masjid. Sebagai tempat tersuci dan paling dicinta oleh Allah di muka bumi. Mungkin anak, kenapa Abi? Iya, karena masjid itu rumah Allah, nak. Area di bumi yang paling dicinta oleh Allah. Pendidikan. Melihat Abi berta'awun sebagai pengurus dakwah, sebagai pengurus pendidikan. Melihat Umi sebagai mudarrisa, sebagai pengajar, bendahara pondok atau sekretaris atau yang menyiapkan alat-alat pendidikan. Berangkat umiku pagi-pagi ke pondok membawa bayinya. Adikku digendong oleh Umi. Sampainya di pondok aku lihat Umi menyapu, menyiapkan bangku-bangku, meja-meja belajar. Umi membersihkan kelas, tempat belajarnya Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan besar. Itu melebihi apa yang dipelajari oleh anak-anak di modul-modul. Ayuhal ikhwah. Pendidikan di zaman ini tidak sama dan tidak boleh disamakan dengan pendidikan 30-40 tahun yang lalu, apalagi pendidikan 100-200 tahun yang lalu. Tantangan pendidikan di zaman ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak dan lebih berat, karena kita hidup di zaman yang lebih jelek. Lebih jelek dengan tersebarnya semakin banyak akidah-akidah menyimpang yang membahayakan. Lebih jelek karena semakin dahsyat dan masif penyebaran rayuan syahwat-syahwat yang menyerang kaum muslimin sampai ke dalam rumah-rumah mereka. Bukan ditawarkan di pasar-pasar secara manual, tetapi pasar itu masuk ke rumah kita. Pasar itu ada di ruang duduk kita bersama keluarga. Dan pasar itu bukan pasar lokal. Kalau dulu Orang tua kita butuh sesuatu harus berangkat ke pasar. Mungkin agak maju sedikit zaman sebelumnya, pasar itu hanya ada sepekan sekali. Sehingga dia harus, atau orang tua dulu, harus membeli persiapan untuk sepekan ke depan. Tidak terlalu banyak bolak-balik ke pasar. Sebagai tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ahabbul bilad fil ardi ilallah masajiduha wa abghaduha aswaquha. Tempat paling dicinta oleh Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Dan tempat paling dibenci oleh Allah di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Lah sekarang ini berbeda dengan zaman dulu. Berkembang pasar mingguan, pasar hari Minggu, hari Ahad, pasar Senin, pasar Selasa, pasar Sabtu. Sekarang berkembang pasar sudah setiap hari. Dulu pasar di pagi hari jam 8, jam 9 sudah tutup. Sekarang pasar hingga sore, bahkan malam hari. Mal-mal tetap dibuka. Bahkan pasar itu masuk ke rumah kita 24 jam. Masuk ke rumah-rumah kita. Kondisi sekarang jauh lebih besar tantangannya. Sehingga kita harus semakin dekat kepada Allah. Semakin merasakan kebutuhan dan keperluan kita kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian semua ini fakir, butuh kepada Allah. Naam. Kita terasa sekarang betapa tantangan itu sangat besar. Pendidikan ini luar biasa batu rintangannya. Maka dari itu perlu diwaspadai. Di antara sebab-sebab gagalnya pendidikan atau setidaknya semakin besarnya tantangan ini adalah keberadaan media-media sosial yang terangkum dan terkumpul dalam sebuah alat kecil yang akan mempertontonkan kepada kita dunia. Jangan main-main dengan yang satu ini. Sekali penyakit syahwat itu masuk, atau sekali penyakit syubhat itu menyerang kalbu kita atau anak kita, sulit untuk melepaskannya kecuali dengan rahmat Allah. Maka waspadalah para orang tua. Sekian waktu kami mengelola pondok pesantren dan pendidikan anak-anak salafiyin. Tantangan terbesar adalah dari sisi ini. Masih tidak sedikit para orang tua yang belum siap berta'awun, belum siap untuk menjadi satu bangunan yang kokoh dengan pondok pesantren dalam pendidikan. Masih banyak para ibu, para ummi yang belum mau memahami dengan baik dan benar tujuan-tujuan pendidikan. Tidak sedikit abi dan ummi yang lengah bahwa anak-anaknya sedang diserang, ingin dihancurkan anak-anak ini. Aset kita yang paling mahal dan paling berharga ini, nyawa kita ini, mau dihancurkan melalui media-media itu. Wahai anak-anakku, kalian itu dibenci oleh Yahudi dan Nasara. Tahu, Mari? Antum, Abdul Malik? Kalian semua dibenci oleh Yahudi dan Nasara. Kalian ingin dihancurkan oleh mereka. Mana ihsan? Ihsan ada? Mana ihsan? Ta'al, ihsan, barakallahu fiik. Ahsanallah ilaik. Sini semua anak-anak, maju-maju sini. Sini, biar tidak diganggu oleh orang-orang dan makhluk-makhluk yang membenci kalian. Sini maju, sini semua. Sini, ta'alau. Sini, ini di sini. Sini Ustaz ingin lihat kalian anak-anak soleh. Sini semuanya. Ya. Ada makhluk-makhluk yang benci kalian, yaitu syaitan. Ya. Nah, di sini biar kalian, biar syaitannya lari. Ya. Ini adalah nyawa kita, anak-anak ini. Kita mungkin tersisa hidup beberapa saat lagi. Tapi secara zahir dan semua di tangan Allah dan dalam ilmu Allah, anak-anak ini panjang masih perjalanannya. Kalau tidak kita siapkan jalan yang mulus buat mereka untuk berjuang, mereka capek menyiapkan jalan sementara musuhnya sudah berlari jauh. Kembali kepada tantangan adanya media dan alat-alatnya. Tidak sedikit orang tua yang masih lalai dan lengah. Ada teori-teori yang sudah saya sampaikan sejak lebih dari 5 tahun yang lalu dalam musyawarah-musyawarah bersama Satidah. Jangan berteori, tapi lihat praktek. Berteori, gak apa-apa anak-anak dikenalkan kepada alat-alat ini selama terkontrol. Sempat saya sampaikan, kita ini bukan rakib atid. Iya kan? Kita bukan rakib atid. Kita bukan al-hafadah, al-kiram, al-katibin. Yang Allah katakan, inna alaikum lahafidhin. Apa lanjutannya? Siapa yang bisa jawab? Inna alaikum lahafidhin. Siapa yang angkat tangan? Ya, tafadhal. Kiraman katibin. Terus? Ya'lamuna ma taf'alun. Siapa namanya? Yang keras? Yang keras. Hanif. Masya Allah. Siapa nama abinya? Abu Hanif. Siapa? Siapa namanya? Abu Imran. Mana Abu Imran? Jazakallah khair Abu Imran. Allah jadikan ana dan antum serta anak-anak kita salihin. Inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya pada kalian itu ada para penjaga-penjaga, yaitu para malaikat. Kiraman katibin. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia, yang tugas mereka adalah mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa saja yang kalian lakukan ini. Memantau terus. Kita di masjid, kita di jalan, kita di rumah, kita di kamar, kita di pasar. Ngikuti terus. Inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Lah, menghadapi anak-anak kita, interaksinya dengan alat-alat tadi, jangan sok kita jadi seperti kiraman katibin. Kita bukan rakib atid. Kalah cepat kita ini. Hitungan detik atau menit. Mereka bisa menyerang kalbu anak-anak kita. Yang penting Ustaz, dikontrol dan diedukasi Ustaz. Jangan berteori. Bicara praktek, karena ini kita bukan sekedar melakukan observasi dan eksperimen. Sebuah tanaman kalau gagal gak ada masalah. Ini anak-anak kita ini, jangan dijadikan eksperimen teori yang gak ada ujung pangkalnya. Jangan. Objek eksperimen itu adalah anak-anak kita. Anda mengatakan gak apa-apa dikenalkan, yang penting terkontrol dan anak-anak diedukasi agar memanfaatkannya pada tempatnya yang positif. Wah, Masya Allah, indahnya. Nah, ini alat kalau dipegang anak-anak seumur itu lebih ke arah negatif. Saya nggak bisa mengurai banyak contoh karena waktu terbatas. Tapi hati-hati, jangan bermain api, akan membakar bajumu. Praktek sudah menunjukkan korban sudah berjatuhan akibat teori-teori jahat tadi yang seolah-olah dikemas dengan kemasan yang indah, dengan kata-kata yang menarik. Korban sudah berjatuhan. Hal-hal yang membuat berkeringatnya kening ini malu untuk disebutkan. Dalam hitungan detik, dia bisa menyerang kalbu anak kita. Dan ketika masuk, sulit untuk mencabutnya. Anak akan ketagihan. Dia akan terngiang-ngiang. Besok aku ingin lagi. Besok aku ingin lagi. Bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa mendapatkan itu? Mulai dia melirik sana, melirik sini, mencari kesempatan. Dan ketika satu anak terkena virus yang berbahaya ini, anak yang bersangkutan akan hidup bersama dengan yang lainnya. Akan berinteraksi di lembaga pendidikan dengan anak-anak yang lainnya yang belum terjangkit virus tadi. Maka perlu adanya vaksin buat anak-anak kita. Perlu adanya penerapan 5M untuk anak-anak kita. Pencegahan. Ayuhal ikhwah, ini adalah bagian pertama dari kajian kita yang bertemakan tarbiyah adalah tanggung jawab bersama. Insyaallah kita akan lanjutkan biiznillah bagian kedua pada esok hari sesuai waktu yang telah diumumkan insyaallah taala. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, menolong kita untuk beriman dan bertakwa kepadanya. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.